basah-basah bibirnya bila dia menyapa. Dikedip-kedip matanya, hai sambil tertawa. Dilambai-lambai tangannya memanggil diriku, seakan-akan memberi harapan padaku. Basah-basah bibirnya bila dia bicara, seolah-olah si dia maunya dimanja. Jumpa gadis secantik dia, ahai manisnya, amboi seksinya. Bibir basah mereka membuatku terpana, sehingga panas dingin seluruh tubuhku. Basah-basah bibirnya bila dia bicara, dikedip-kedip matanya, hai sambil tertawa. Dibasah-basah bibirnya bila dia bercanda, seakan-akan sengaja menggoda diriku. Jumpa gadis secantik dia, ahai manisnya, amboi seksinya. Bibir basah mereka membuatku terpana, sehingga panas dingin seluruh tubuhku. Andaikan si dia tertarik padaku, aku pasti mau. Dibasah-basah bibirnya bila dia bicara, dikedip-kedip matanya, hai sambil tertawa. Lambai-lambai tangannya memanggil diriku, seakan-akan memberi harapan padaku. Aku maju salam, aku mundur sesam. Harus bagaimana menghadapinya, oh menghadapinya. dan sedih.